YouTube itu. Karena sisanya. Dari A. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengakan rasa, karena kalau susu hilang, saat akan berpindah karena susah, ya. Jangan kau berulah, saat akan mendua, cukup jaga hati biar tabah cinta. Karena kalau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Dan ini semua tentang hati, jadi jangan coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari karena alasan tak kabari. Kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Kita tak kuat atas nama cinta, satra suka paksa itu masalahnya. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu menekan rasa. Karena kalau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tabah cinta. Karena kalau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Karena susah ya. Cinta satu sepinta, jangan terlalu mengakang rasa. Karena kalau sasu bilang satra kan berpindah karena susah. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tabah cinta. Karena kalau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Karena susah ya. Apa? Susah pak deh. Ada yang request, kalau mau request tinggal di bawah. Ayo diin aja. Selamat datang semua ke room YouTube kita. Semoga teman-teman betah. Aku tak setampan Bang Lepe. Lagi itu lagi. Ketawa kakak. Agak. Boleh. Hoba. Bagus lah. Aduh domba nih Pak Deni, masuk neraka nih. Buat kalian yang mau dilamar, dengarkanlah lagu ini. Udah kayak Ariel ya. Pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku mau, ku ingin melamarmu. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. She's gone. She's gone. Okay. Okay. Yeah, yeah, yeah. She's gone. Oke. Oke, special request Wedo. Oke, teman-teman, kita bakalan bawain lagu Sis Gone. Doain aja enggak macet-macet ya. Semoga di Jogja enggak hujan ya. Ya, coba kalau yang blur coba ditingkatin HD-nya jadi 480 kata admin. Barangkali bisa membantu. Wah, kehilangan pick ya, Pak. She's gone out of my life. I was wrong and to blame. Oh, so true. I can't live without your love in my life. There's an empty space. Oh, my dream I lost, watching away. Forgive me, girl. Come back into my arms. I'm sorry.